Semangat lagi buat yang di studio. SMP Jakarta. Inilah Wiwi Sagita Strungso. Yang bisa nyanyi boleh bareng-bareng nyanyi. Bu yang di belakang, ayo Mbak Inul, ikut nyanyi dong. Hangson karepno piso ambiriko. Suaranya. Kau sing ono di kau.